dalam konteks kalimat persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Di sini kalimatnya persyaratan. Khairan di sini bentuknya nakirah, yaitu ditanwin. Sehingga apabila nakirah itu datang dalam konteks kalimat persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Maksudnya apa? Yaitu bahwa seorang yang menuntut ilmu, seorang yang at-tafaqquhu fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan banyak kebaikan. Dia akan diberikan banyak kebaikan dan akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan al-hikmah, yang dimaksud dengan al-hikmah kata para ulama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kebaikan yang paling a'zam, kebaikan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang penuntut ilmu, kepada seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, adalah dukhul al-jannah, masuk ke dalam al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Sehingga seorang yang menuntut ilmu, seorang yang at-tafaqquhu fid-din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan banyak kebaikan dan akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan kata khairan di dalam hadis ini dengan bentuk nakirah. Kata beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, faidahnya adalah litta'zim. Litta'zim yaitu dalam rangka mengagungkan terhadap kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya kebaikan yang Allah Jalla wa ala kehendaki bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda, tidak sama dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham dalam urusan agama. Yakni dia akan diberikan kebaikan yang banyak dan akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ketika Allah Jalla wa ala memberikan kemudahan baginya untuk menempuh jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, menempuh jalannya para ulama ussalaf di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab menuntut ilmu at-tafaqquhu fid-din merupakan tanda kebaikan yang Allah Jalla wa ala berikan kepada seorang hamba. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menempuh jalannya para ulama ussalaf. Bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana kesabaran mereka dan semangat mereka di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah secara ta'liq dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah memuji wanita-wanita Ansar disebabkan karena semangat yang ada pada diri-diri mereka di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ni'man nisa nisaul ansar la yamna'hunna haya'u ay yatafaqahna fid din." Bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita Ansar. Rasa malu yang ada pada diri mereka tidaklah menghalangi mereka, tidaklah mencegah mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan seorang yang menuntut ilmu, keutamaan seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup kaum lelaki, demikian pula kaum wanita, di mana mereka akan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang yang menuntut ilmu, seorang yang at-tafaqquhu fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian keadaannya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala membagi al-mujahidin, orang-orang yang berjihad itu, menjadi dua bahagian. Ada al-mujahidin, orang-orang yang berjihad dengan menggunakan senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ada pula al-mujahidin, orang-orang yang berjihad dengan menuntut ilmu, at-tafaqquhu fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada hidayah, mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu dalam Suratu At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Hendaknya ada sekelompok dari kalangan mereka yang memfokuskan diri-diri mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka kembali. La'allahum yahdharun, semoga mereka mendapatkan peringatan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Man za'ama anna talabal ilmi laysa minal jihad faqad naqasa aqluhu wa ra'yuh." Barang siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu, at-tafaqquhu fid din, bukan termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, maka sungguh telah kurang ra'yunya, telah kurang akalnya. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan lebih afdal, lebih utama dibandingkan berjihad dengan menggunakan senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, "Al-muttabi' lis-sunnah kal-qabidhi 'alal jamr wa huwa al-yawma 'indi afdal min darbis sayfi fi sabilillah." Kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, "Al-muttabi' lis-sunnah, seorang yang mengikuti sunnah, seorang yang mempelajari sunnah, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, kal-qabidhi 'alal jamr, itu seperti seorang yang menggenggam bara api. Semakin kuat dia berpegang teguh dengan sunnah, semakin dia mempelajari sunnah, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang akan dia dapatkan." Kemudian kata beliau, "Wa huwal yauma indi afdal min darbis sayfi fi sabilillah." Yang mana amalan itu, yaitu mempelajari sunnah, mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, pada zaman ini, yaitu pada zaman beliau, itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan berjihad dengan menggunakan senjata di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pula pada pertemuan sebelumnya, bahwa para ulama ussalaf, para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan yang setelah mereka, di mana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukannya, derajatnya fid dunya wal akhirah, disebabkan karena ilmu yang ada pada mereka, bukan karena harta mereka. Adapun harta mereka, mereka infakkan, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa meminta kepada Allah Jalla wa ala ziyadat al-ilm, tambahan ilmu. Ini yang senantiasa diminta oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah untukku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Sehingga meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amrul matlub, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diperintahkan. Adapun meminta tambahan harta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amrun madmum, perkara yang tercela, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fama zala Allahu azza wa jalla yazidu rasulahu bil ilmi hatta qabidah." Fama zala Allahu azza wa jalla yazidu rasulahu bil ilmi hatta qabidah. Dan senantiasa Allah jalla wa ala menambahkan ilmu kepada rasulnya hingga beliau meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau sama sekali tidak pernah meminta tambahan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ilmu adalah syai'un nafis. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang mana ilmu tersebut tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan semangat yang tinggi. Sebagaimana yang telah ditempuh oleh para ulama terdahulu. Sehingga ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, bahkan yang paling mulia. Di mana apabila seseorang mendapatkan ilmu tersebut, maka dia akan menjadi orang yang mulia, siapapun dia, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah wanita, apakah dia dari kalangan orang yang kaya ataukah orang yang miskin, apakah dia dari kalangan budak ataukah merdeka, siapapun dia, walaupun statusnya rendah di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki kedudukan, namun dengan ilmu yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, akan memuliakannya fid dunya wal akhirah. Sebagai contoh, misalkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Umar bin Khattab memerintahkan kepada Nafi' bin Abdul Harith untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin di kota Mekah. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau ingin pergi menunaikan ibadah haji, maka beliau pun bertemu dengan Nafi' bin Abdul Harith di perjalanan, yaitu di daerah Al-Usfan. Lalu Umar bertanya, "Man ista'malta ala ahli Makkah?" Wahai Nafi', siapa yang engkau perintahkan untuk menjadi pemimpin di kota Makkah? Kata Nafi', "Ista'maltu ala ahli Makkah ibnu Abza, yang aku jadikan sebagai amir pemimpin di kota Makkah adalah Ibnu Abzah. Lalu Umar bertanya, "Waman Ibnu Abzah? Siapa Ibnu Abzah?" Kata Nafi' bin Abdul Harith rahimahullah, "Maula min mawalina." Subhanallah. Ibnu Abzah adalah seorang budak dari budak-budak kami. Perhatikan ucapan Nafi' bin Abdul Harith, yang beliau jadikan sebagai pemimpin di kota Mekah adalah seorang budak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa budak ini statusnya rendah. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau pun heran dan mengatakan, "Ista'malta ala ahli Makkah maula?" Apakah engkau menjadikan seorang pemimpin di kota Mekah seorang budak? Yani beliau heran. Kenapa yang dijadikan pemimpin itu seorang budak? Karena budak itu statusnya rendah. Apa jawab Nafi' bin Abdul Harith rahimahullah? Beliau mengatakan, "Innahu hafizun bi kitabillah wa 'alimun bil fara'id." Kata Nafi', sesungguhnya Ibnu Abzah adalah seorang hafiz, penghafal Al-Qur'an, dan seorang alim dalam ilmu warisan. Mendengarkan itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Mendengarkan itu Umar bin Khattab mengatakan, "Ama inna nabiyyakum, tidakkah kalian mengetahui sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, Allahu jalla wa ala mengangkat derajat suatu kaum disebabkan karena Al-Kitab, disebabkan karena Al-Quran, disebabkan karena mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan kaum yang lainnya juga disebabkan karena Al-Kitab, disebabkan karena mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, demikian pula mengamalkannya." Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan ilmu seorang hamba akan menjadi mulia. Seorang hamba akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dan tentunya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ilmu tersebut tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan semangat yang tinggi. Kata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Wa amma sa'adatuhu fala yuwarrituka iyyaha illa badlul wus'i wa sidqut talabi wa sihhatun niyyah." Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Wa amma sa'adatuhu, adapun untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sesuatu yang berharga yaitu ilmu, fala yuwarrithuka iyyaha, maka itu tidaklah diwariskan kepadamu, tidaklah diberikan kepadamu illa badlul wus'i, kecuali dengan engkau mencurahkan segala kemampuanmu." Yakni dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat yang tinggi. "Wasidukul talab," dan jujurnya engkau di dalam menuntutnya. "Wasihhatun niyyah," dan lurusnya niat yang ada di dalam hatimu, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para ulama, mereka adalah orang-orang yang masakin. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak memiliki harta. Namun itu tidaklah menghalangi mereka untuk tetap semangat at-tafaqquhu fid din, semangat mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak memiliki harta. Beliau tidak diberikan harta oleh kedua orang tuanya. Namun subhanallah, umur 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quranul Karim. umur 10 tahun beliau telah menghafal Al-Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah yang berjilid-jilid. Subhanallah. Ini semangat beliau. Oleh karena itu, salah seorang murid beliau, Al-Muzani rahimahullah, pernah bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih. Kata Al-Muzani, "Ya Imam, kaifa hirsuka lil ilmi?" Wahai Imam, yang dimaksud adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana semangatmu terhadap ilmu? Kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Hirsul jamu'ul manu' fi bulughi ladzatihi lil mal." Bahwa semangatku terhadap ilmu itu seperti semangat orang yang rakus dengan harta, di mana dia mengumpulkan harta tersebut dan dia pelit untuk mengeluarkannya. Seperti itu pula rakusnya aku terhadap ilmu. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu, di dalam at-tafaqquhu fid-din, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggal di usia 36 tahun. Subhanallah. Begitu singkat kehidupan beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal di usia 36 tahun. Tapi kita melihat tulisan beliau, karangan beliau, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu beliau, pada umur beliau, disebabkan karena kesabaran beliau, kesungguhan beliau dan semangat yang tinggi yang ada pada beliau di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abul Bistam Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah, Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya Ahlul Hadis. Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah, beliau tidak memiliki harta kecuali seekor himar, seekor keledai. Naam, yang biasa beliau gunakan untuk melakukan rihlah, menuntut ilmu, mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha haluhum. Demikianlah ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kondisi keadaan mereka para ulama terdahulu. Semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu, semangatnya mereka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menempuh jalannya para ulama ussalaf, di mana dia akan menghadapi berbagai macam al-masyaq, kesulitan-kesulitan. Dia akan menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, ujian dan cobaan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Disebutkan dalam muqaddimah sahih al-Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak akan didapatkan birahatil jasad, dengan jasad yang selalu menginginkan istirahat, tidak akan didapatkan ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullah, lihatlah para ulama terdahulu, mereka rela menempuh satu bulan perjalanan hanya ingin mendapatkan satu hadis, seperti Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Demikian pula Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau melakukan rihlah, menempuh satu bulan perjalanan hanya ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais, hanya ingin mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka ada yang sampai kencing darah, subhanallah, seperti yang dialami oleh Muhammad bin Tahir al-Maqdisi rahimahullah, min ahadi a'immat kibaril muslimin, termasuk pembesarnya imam kaum muslimin, Muhammad bin Tahir al-Maqdisi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, laqad bultu dam fi talabil hadis marratain, marratan fi Baghdad wa marratan fi Makkah. Kata Muhammad bin Tahir, aku pernah kencing darah di dalam menuntut ilmu hadis sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Baghdad dan yang kedua di kota Makkah. Semangatnya mereka, para ulama ussalaf, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak ada istilah istirahat di kalangan para ulama dalam menuntut ilmu. Itu tidak ada. Tidak ada istilah libur di dalam menuntut ilmu. Di kalangan para ulama, waktu-waktu mereka, saat-saat mereka itu penuh dengan ilmu. Oleh karena itu, kata salah seorang penyair, man talabar roha tarakar roha, man talabar roha tarakar roha, barang siapa yang mencari istirahat maka sesungguhnya dia telah meninggalkan istirahat tersebut. Maksudnya bahwa seseorang yang selalu bersenang-senang dalam kehidupan dunia, bernikmat-nikmat dalam kehidupan dunia, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih nikmat, sesuatu yang jauh lebih menyenangkan, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak dari kalangan mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih mulia dibandingkan mulukud dunya, raja-raja dunia. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub lajadaluna 'alaihi bisuyuf. Kalau seandainya raja-raja itu, demikian pula anak-anak raja-raja itu mengetahui apa yang dirasakan oleh mereka para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketenangan hati, kebahagiaan, kalau seandainya mereka mengetahui, niscaya mereka akan berusaha untuk merampas kebahagiaan tersebut dengan pedang-pedang mereka. Akan tetapi ketenangan dan kebahagiaan tersebut ditutupi dari mereka dengan perkara-perkara yang dibenci, dan ditutupi dengan kejahilan mereka, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itu disebutkan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata al-imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, hakun ala talabatil ilm bulugu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmihi was sabri ala kulli aridin duna talabih. Kata al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hakun ala talabatil ilm merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang wajib bagi seorang penuntut ilmu. Bulugu ghayati juhdihim, untuk memeras sesungguhnya, memeras juhdihim, kesungguhannya, merupakan sesuatu yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memeras kesungguhannya, mencurahkan segala kemampuannya, yakni bersungguh-sungguh. Fil istikthari min ilmihi, dalam rangka untuk memperbanyak ilmunya. Was sabri ala kulli aridin duna talabih. Demikian pula wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersabar atas setiap perkara-perkara arid yang menghalanginya, yang mencegahnya dari mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, para ulama terdahulu mereka menasihati murid-murid mereka, bisabri alal masyaq fi tahsini. Para ulama terdahulu mereka menasihati murid-murid mereka agar senantiasa bersabar di atas kesulitan-kesulitan, di atas gangguan-gangguan di dalam memperoleh dan mendapatkan ilmu tersebut. Karena itu adalah merupakan persyaratan. Itu adalah merupakan persyaratan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Apa syaratnya? Dia harus menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan, berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan itu pasti akan dia dapatkan Naam, karena itu adalah merupakan persyaratan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu tersebut. Kata salah seorang penyair, "Waman yastabir lil ilmi yaghfar binailihi. Waman yakhtubil hasna yasbir 'alal badri. Waman lam yudhillan nafsa fi talabil 'ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadhulli." Waman yastabir lil ilmi yaghfar binailihi. Barang siapa yang bersabar untuk mendapatkan ilmu, bersabar dari gangguan-gangguan, bersabar dari al-masyaq, kesulitan-kesulitan. Barang siapa yang bersabar untuk mendapatkan ilmu, yadhfar binailihi, maka dia akan mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan ilmu tersebut. Wa man yakhthubil hasna yasbir 'alal badli, dan barang siapa yang ingin melamar seorang wanita yang cantik, maka dia akan bersabar 'alal badli, dan dia akan mencurahkan segala kemampuannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan wanita cantik tersebut? Maka dia akan bersabar, dia akan bersungguh-sungguh. Bagaimana bisa mendapatkannya? وَمَنْ لَمْ يُذِلَّ النَّفْسَ فِي طَلَبِ الْعُلَى يَسِيرًا, dan barang siapa yang tidak mau menghinakan dirinya, dan barang siapa yang tidak mau merendahkan dirinya di dalam mencari kemuliaan sesaat saja, dia tidak mau menghinakan dirinya, ya'ish dahran tawilan akhadulli, maka dia akan hidup sepanjang masa dalam keadaan bersaudara dengan kehinaan. Ya, ini maksudnya, jangan seseorang dia berharap untuk mendapatkan suatu kemuliaan, untuk mendapatkan ilmu, dengan dia bersantai-santai. Tidak akan mungkin, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dia harus merendahkan dirinya, dia harus menghinakan dirinya, dia harus menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengorbankan hartanya, dia harus mengorbankan jiwanya dalam rangka untuk mendapatkan suatu kemuliaan sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, wajib bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bersungguh-sungguh. Naam, di dalam menuntutnya. Tidaklah seseorang bersungguh-sungguh di dalam mencari suatu kemuliaan melainkan dia pasti akan mendapatkannya. Kata Ibnu Junayd rahimahullah taala, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu." فَإِنْ لَمْ يَنَلْ كُلَّهُ نَالَ بَعْضَهُ. Kata Ibn al-Junayd rahimahullah ta'ala, مَا طَلَبَ أَحَدٌ شَيْئًا. Tidaklah seseorang dia mencari sesuatu, yakni suatu kemuliaan, sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang dimaksud adalah ilmu. Tidaklah seseorang dia mencari sesuatu, بِجِدِّن, dengan penuh kesungguhan, وَسِدَكِن, dan penuh kejujuran, إِلَّا نَالَهُ, melainkan dia pasti akan mendapatkannya. Fa illam yanal kullahu nala ba'dahu, dan jika dia tidak mendapatkannya secara menyeluruh, maka dia akan mendapatkan sebahagiannya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.